Baik, kita akan masuk ke tema kita. Bab ketiga tentang tahapan mendidik dan membina anak dalam Islam. Anak itu teman-teman amanah dari Allah Subhanahu wa Taala. Kalau ada seorang muslimah yang sangat Allah mudahkan, masya Allah, subur begitu, berhubungan sama pasangannya, hamil, punya anak, mungkin baru selesai nifas sudah hamil lagi. Kalau dia berpikir positif secara keimanan, sebenarnya Allah Subhanahu wa Taala percaya dengan dia kalau dia bisa mendidik dan membesarkan anak itu. Tapi banyak orang tidak berpikir ke sana. Pikiran dia berbeda. Pikiran dia adalah begitu dia punya anak, karena mudahnya Allah kasih, dia tidak melihat lagi berapa banyak orang di luar sana yang susah mendapatkan anak. Ada orang sampai berusaha bayi tabung berulang-ulang tak bisa punya anak. Saya tahu beberapa orang sangat berharap punya anak, mengeluarkan biaya sekian banyak. Saya juga tahu ada orang yang sangat mudah punya anak. Tapi subhanallah, dari dua sisi ini ada orang yang sangat berharap, sehingga akhirnya menempuh jalan-jalan yang salah, semestinya sesuai dengan syariat tentunya. Ada juga yang sesuai dengan syariat, tapi banyak orang tidak, hanya bagi dukun, ya, konsultasi pada tempat-tempat yang salah, sehingga akhirnya keliru. Kemudian ada juga orang yang dikarenakan anak tidak perhatian pada anak. Kedua-duanya salah ini. Jadi kalau orang yang belum dikaruniai anak, dia mestinya ikhtiar secara syar'i. Pertama, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah, dan selalu mengulang-ulangi kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya Allah, dia saja belum dikaruniakan aku ini anak olehmu, karena dosa-dosaku, dosa suamiku, dosa istriku misalnya, atau dosa yang pernah terjadi dalam hidup kami, maka maafkanlah. Itu kalau berhubungan dengan Allah SWT, lalu dia kuatkan dengan bersedekah, ya, memperbanyak sedekah ini kapan saja, apalagi dalam keadaan-keadaan yang genting, ya, orang-orang yang susah, ya, makan, minum, ya. Kalau bisa umroh dan haji sangat bagus, ya, punya rezeki umroh dan haji, kemudian memohon secara khusus di depan Ka'bah, berharap Allah SWT berikan, itu sangat bagus, ya. Ini kalau dia gabungkan antara ketiga-tiganya, dia berdoa, dia umroh dan haji, dia sedekah, dan dia lakukan sedekahnya di Mekah, itu sangat bagus. Jadi kalau Bapak Ibu satu waktu umroh atau haji, ikut travel manapun, ini saran saya saja. Kalau lagi tawaf, bawa beberapa uang. Seringkali kita temukan ada orang lumpuh, orang buta lagi tawaf, kasih mereka di tempat tawaf itu. Ada orang-orang susah di situ. Berapa kali kami temukan itu. Kemudian kalau keluar dari Masjid Haram, kalau tahu Hotel Hilton yang lama, bangunan yang paling besar pertama sebenarnya untuk Hotel Mekah, di sebelahnya Tower Jam yang besar, antara dia sama Hotel Hilton ada jalan menuju ke daerah Misfala namanya. Dan di Hotel Hilton ini di bagian samping jalan antara dia sama Hotel Tower yang jam besar itu banyak sekali restoran. Restoran-restoran ini jual paket makanan sabilillah. Jual paket makanan sabilillah. Memang ditulis di situ, tapi bahasa Arab ya. Cuma saya kembali, saya bawa ke sana. Jadi kita bisa pilih, mau menu 2 real, mau menu 3 real, mau menu 4 real, sampai 15 real ada. Dari kue sama jus saja, sampai ke nasi, sama dan ayam atau daging sama jusnya. Paling mahal 15 real. Hingga Bapak Ibu bilang, saya mau sabil, orangnya bahkan bisa, banyak yang bisa bahasa Indonesia, walaupun orang-orang dari Pakistan atau Bangladesh mereka ya. Jadi ada mungkin ada 5-6 restoran situ, semuanya menjual itu. Ciri-cirinya kalau habis azan, habis sholat 5 waktu, baik itu habis sholat subuh, habis sholat duhur, asar, maghrib, isya, itu selalu saja ada orang antri depan restoran itu, mereka tunggu. Siapa donatur yang datang mau mendonasikan dananya. Misal saya mau beli 100 paket yang 10 real, dikasihlah sama dia misalnya 1000 real, nanti dikasih voucher, voucher itu dikasih kepada orang yang antri, orang-orang susah itu untuk mereka makan. Itu di pelataran Masjid Haram. Niatkan tawassul dengan amal soleh, mudah-mudahan Allah kasih keturunan, ya. Allah kasih sebuah kesembuhan penyakit, Allah bukan rezeki, banyak yang bisa dilakukan insya Allah. Dari satu sisi yang lain, dari sisi ibadahnya kepada Allah, dari sisi yang lain, dia bagaimana caranya ikhtiar secara medis. termasuk juga pengobatan nabawi seperti mengkonsumsi banyaknya kurma, ya, terutama kurma yang basah dikenal dengan utop, itu membawa pada kesuburan, ya. Kemudian madu-madu, ada madu dan ramuan-ramuan herbal yang biasanya kalau untuk kesuburan itu sebagai konsumsi dengan izin Allah sementara. Jadi ikhtiar secara ibadah, ikhtiar juga secara medis, ya. Akhirnya insya Allah mudah-mudahan bisa. Ini bagi orang yang belum dikaruniai anak. Jadi cara syar'i, orang yang dikaruniai anak ini yang kita bahas sekarang. Bagaimana dia fokus anak itu sebagai amanah, tanggung jawab dia. Jadikan anak-anak ini sebagai kader umat terbaik. Ingat, apapun yang luput dari kita, dari pendidikan Islam, karena jauhnya orang tua dari agama, karena jauhnya kita dari sekolah-sekolah agama, tidak pernahnya kita hadir dalam majelis ilmu, jangan diwariskan pada anak-anak. Justru kita jadikan sebagai cambuk buat kita, agar anak-anak bisa jauh lebih baik daripada kita. Jangan pernah hitung kemampuan anak-anak dengan kemampuan kita. Kalau kita belum punya kemampuan itu, ya misalnya bacaan Quran, kita bisa baca Quran di umur 35 tahun, bahkan kita sampai sekarang 40-45 tahun belum hafal satu juz pun Al-Quran. Jangan ditarik kepada anak-anak. Anak-anak itu sangat besar potensinya. Ya, kalau kita biasakan selalu tentang Al-Quran, selalu, maka mereka mudah sekali hafal. Saya berapa kali dan cumbulikan anak-anak, Masya Allah, kadang-kadang sampai cemburu melihatnya, tapi positif, ya, karena Yusuf selalu bolehkan kita rasa cemburu dengan orang yang diberikan Al-Quran, tapi positif, kita tidak berharap hilang dari mereka. Namanya Gibbon, itu Masya Allah, 10 tahun, 12 tahun, hafal Al-Quran, bahkan hafal ayat sebelumnya, ayat sesudahnya bisa diterjemahkan, segala macam. Maka coba kita maksimalkan ikhtiar buat pada anak, mudah-mudahan saja bisa, gitu kan. Walaupun saya sampai sekarang belum berhasil untuk mendidik anak saya menghafal di umur 12 tahun, 30 juz, tapi alhamdulillah di antara anak saya pas pelajar masuk SMA itu sudah hafal 30 juz. Paling tidak ada upaya kita dan alhamdulillah Allah kasih hasil asal kita mau. Ya. Cukup kita tidak memahamkan kepada mereka tentang pentingnya Al-Quran, mulai dan seterusnya. Baik, kita akan baca teman-teman sekalian apa yang dikatakan oleh penulis di sini. Bab ketiga, masalah tahapan mendidik dan membina dalam Islam. Pasal pertamanya, pendidikan prasekolah. Dan dijelaskan lagi ada subjudul fase pertumbuhan anak. Di awal paragraf kata penulis di sini, pertumbuhan dan perkembangan anak menurut para pakar ilmu jiwa ialah masa perubahan tubuh, inteligensi emosional dan kemampuan interaksi yang memberi pengaruh pada utuhnya individu dan matangnya kepribadian. Maksudnya kalimat ini tentunya jangan kita anggap pendidikan itu nanti kalau umur mereka sudah kelas SD, SMP, enggak. Pendidikan itu dimulai pada saat mulai perubahan tubuh. Maksudnya dari bayi pun mulai bergerak kiri kanan, ya, itu sudah masuk dalam fase perlu pendidikan. Bahkan ada sebagian pakar menarik pendidikan itu sudah mulai digerakkan pertama janin di dalam rahim seorang ibu. Itu yang dimaksud di sini. Bahkan dikatakan para ahli pendidikan dan pakar menetapkan bahwa setelah melewati masa kelahiran, seorang anak mengalami beberapa pertumbuhan dan perkembangan yang harus diketahui oleh orang tua untuk memudahkan dalam menentukan langkah pendidikan pada setiap fase umur. Sehingga orang tua mampu membuat skedul program untuk diterapkan secara tepat dan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan, sehingga anak tumbuh besar bersama pendidikan secara alami. Para pendidik atau orang tua harus mengenali perkembangan dan pertumbuhan anak secara alami sehingga mampu menentukan langkah dan kebijakan proses pendidikan secara benar. Maka hendaklah memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, fase balita. Ini fase yang perlu dengan kelemah lembutan, pengertian, pemahaman, pengorbanan. Adalah masa menyusui dan menyapi, yaitu setelah anak berumur 2 tahun. Jadi mulai dari bayi sampai 2 tahun itu adalah fase di mana mereka balita dan memang disentuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ASI ibunya yang hangat, dia didekap, ditidurkan, kadang-kadang dia sangat manja, sedikit saja gerak, sedikit kencing, mulai besar dia sudah menangis dan minta supaya diganti, dan segala macam hal, sedikit rasa takut dia sudah merasa ketakutan. Maka ini semua berfase kasih sayang. yang kalau orang memahami itu, dia akan terus memberikan kasih sayang apapun pada anaknya. Penanaman itu yang dimaksudkan, ya. Karena ada orang subhanallah kasar, dia naudzubillah mungkin akhlaknya jauh dari agama, sehingga pada saat anaknya menangis dia marah-marah, ya. Karena anak itu tidak punya, terutama masa balita, kecuali tangisan. Semuanya dibahasakan dengan tangisan, ya. Ini butuh ekstra kesabaran dari orang tua, apalagi kalau fase baru lahir. Ibu-ibu pasti lebih tahu dari saya masalah ini. Saya lihat sendiri kadang-kadang tengah malam hanya nangis, minta istri saya bangun, harus menyusui, harus menggantikan popoknya dan segala macam. Di waktu dimana kita mengantuk sebenarnya, apalagi kalau dia lagi sakit, rewel, ya, kadang-kadang sampai berjam-jam harus digendong, itu pun juga menangis. Maka itu semua ada nilai pendidikan sebenarnya, ya. Baik buat kita dan orang tuanya, karena kita bisa bersabar dan menunjukkan kasih sayang pada mereka, mereka pun bisa mendapatkan ketentraman jiwa untuk melalui fase hidupnya itu di awal atau tahun-tahun pertama. Yang kedua, fase balita antara umur 3 hingga 5 tahun, dan ini masa pendidikan prasekolah atau playgroup. Sekarang alhamdulillah di zaman kita pendidikan sangat maju, ya, dan sudah dibuka oleh playgroup, ya. Maka sangat bagus anak-anak dimasukkan. Kalau sudah bisa diterima umur 3 tahun bagus, sehingga ada gurunya khusus untuk mengajar, gitu kan. Tentu kita orang tua tidak boleh lepas, ya. Bukan berarti anak-anak sudah dimasukkan di sekolah lalu kita berlepas tangan seperti sebagian orang tua, enggak. Tapi kita perlu tanya kepada anak tadi belajar apa, apa yang sudah dihafal, bantu. Makanya ada juga buku yang bisa menggabungkan antara penelitian orang tua atau bagaimana orang tua mendidik di rumah dengan guru di sekolah, sehingga ada komunikasi aktif antara orang tua sama guru. Dan ini perlu, ya, perlu kita masukkan anak-anak kita ke playgroup, ya. Cari sekolah-sekolah yang pantas, maka diajarkan doa, diajarkan mandiri, segala macam itu sangat bagus. Tapi ingat, tidak cukup sekolah sendiri, tapi kita harus interaksi berduanya. Yang ketiga, fase kanak-kanak, ini masih poin-poinnya, ya, nanti akan ada rincian setelahnya. Fase kanak-kanak dihitung dari masa 6 tahun sampai 8 tahun. Jadi sebenarnya 5 tahun ke bawah masih dianggap balita. Dalam pendidikan pakar para pendidik, pakar para ahli pendidikan ini, ya, di 6 tahun sampai 8 tahun itu baru dianggap kanak-kanak. Dan itu fase di mana masuk ke sekolah dasar umumnya. Kemudian yang keempat, fase peralihan, yaitu 9 sampai 12 tahun anak-anak mulai mendapatkan pendidikan dasar, maksudnya mulai beranjak dewasa, karena ada di antara anak-anak balik di umur ini. Dan mayoritas wilayah di muka bumi ini baliknya di antara 9 sampai 12. 9 sampai 10 tahun itu biasanya di wilayah-wilayah yang panas, ya. Seperti atau memang wilayah yang sangat dingin biasanya. Terlalu panas atau terlalu dingin, ya, seperti di Timur Tengah. Kemudian di daerah Asia tapi wilayah yang panas, ya, seperti misalnya selain Timur Tengah ada Iran, Afghanistan, India. Itu biasa anak-anak di sana. Anak laki-laki kalau di Afghanistan itu umur 12-13 tahun, kita pikir umur 20 tahun. Nah, postur tubuh yang besar, badannya tumbuh bulu, gitu kan. Maka itu memang masih anak-anak, tapi karena cuaca, ya, membuat itu. Dan umumnya di atas dari 11 atau 12 tahun, bahkan sampai 14 tahun itu di Asia Tenggara, kayak kita di Indonesia. Karena cuaca umumnya sepanjang tahun stabil, maka fase baliknya itu pun antara 12 sampai 14 tahun. Kemudian yang kelima, fase remaja atau balik, yaitu umur 12 sampai 15 tahun, yaitu umur pertumbuhan anggota tubuh dan kematangan secara psikologi atau kejiwaan bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Dan di fase ini adalah anak-anak selalu mau tahu. Makanya saya sangat setuju sekali dengan pembukaan pendaftaran pendidikan pesantren itu dari SMP sampai SMA. Karena dua fase ini, SMP SMA ini fase pembentukan kepribadian. Jadi kapan dia baik di situ, umumnya baik ke depan. Kan pesantren itu suruh sholat, ya, suruh belajar agama. Jadi SMP SMA itu apapun yang kita cekokin ke mereka, itulah yang jadi pegangan. Kapan mereka rusak di situ, pergaulan bebas rusak semuanya sampai ke depan. Maka ini sangat sensitif sekali. Begitu juga dengan poin ke-6, fase pubertas atau puberitas ya, usia 15 sampai 18 tahun, yaitu fase anak sudah duduk di bangku SMA. Nah, dari sini adalah fase di mana pembentukan pribadi sekali lagi. Kapan kita berhasil didik dia di umur ini, pastikan dia akan baik seterusnya. Makanya di umur ini, saran saya SMP SMA ini, Bapak Ibu wajib, tanda kutip di sini, memadatkan jadwal anak-anak. Wajib. Ya, jadi kalau pulang sekolah, buatkan lagi jadwal ngaji sorenya, malam, kursus apa, selalu padatkan. Karena mereka sangat aktif pada saat itu. Mau tahu semuanya, kapan kita lalai, maka mereka akan lari kepada apa yang terdekat. Kalau biasa main game, ya main game, nonton TV, ya nonton TV, terlampiaskan ke sana. Jadi, makanya kita harus padatkan. Dan saya sudah terapkan kepada anak-anak itu. Dan Masya Allah, saya lihat baguskan responnya. Di umur ini kalau kita padatin, jangan kita anggap anak saya capek, ini siapa yang rusak. Karena memang beda. Hormon mereka itu sangat aktif pada saat itu. Lihat dengan orang yang sudah di atas itu umurnya. Apalagi kalau kita mau tarik umur kita yang 40, 35, 50 tahun kepada anak-anak yang masih umur itu tidak bisa. Nah, karena kita lebih banyak di atas 40 tahun itu sudah mulai masuk ke fase hati-hati, ya. Khawatir, kalau buat ini begini, kalau buat itu begitu, nanti banyak pertimbangan. Beda dengan mereka tidak pikir risikonya di umur itu. Makanya harus kita betul-betul tetapkan program padat pada mereka. Kursus ini, kursus itu padatkan semua. Terutama hafalan Quran, mandikan guru ngaji di rumah. Khusus melakukan masalah ini. Yang ketujuh, yang ketujuh masa produktif, yaitu 18 hingga 30 tahun. Ya, makanya di sini mulai ada upaya-upaya untuk berkreasi. Ya, mulai masuk tingkat satu kuliah, sampai selesai kuliah, sampai menikah pun 30 tahun, 18 sampai 30 tahun, fase di mana kreativitas itu dan keterampilan mau dikembangkan. Ya, makanya sangat bagus kalau mereka sambil kuliah, sambil bekerja, ya, punya aktivitas, didukung. Saya mau begini ayah, saya mau begitu ayah, selama positif, baik coba. Gagal gak apa-apa. Yang ke-8 masa dewasa itu masa peralihan dari produktif hingga umur 60 tahun. Jadi, dia tidak lagi produktif setelah itu, tapi lebih banyak kepada hal-hal yang mempertahankan apa yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah masa manula, yang masa mulai umur 60 tahun ke atas. Jadi bahwa 60 tahun itu umumnya orang masih mengejar prestasi dan mempertahankan yang sudah ada. Di atas 60 tahun sudah ya, lebih banyak orang mau duduk di rumah. Kalau dia dari dulu suka ibadah, maka dia akan lebih fokus ibadah ya, seperti itulah. Ini poin-poin globalnya dulu tentang pembagian umur menurut penulis. Kita masuk sekarang pendidikan anak usia prasekolah. Manhaj Islam mengarahkan pada pendidik, para pendidik. Manhaj Islam mengarahkan para pendidik dan orang tua agar bersikap lemah lembut dan santun kepada anak pada usia prasekolah atau balita. Karena itu sangat memberi pengaruh besar dalam suksesnya proses pendidikan dan pembentukan kepribadian anak. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innal rifqa la yaqulu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Hadis riwayat Imam Muslim di nomor 2594. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah Maha lemah lembut dan cinta kelembutan dalam segala perkara. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 10 halaman 357 dan Imam Muslim 21 nomor 2165. Lemah lembut teman-teman bukan berarti kita lemah dari sisi prinsip, ya, pendapat, bukan itu dimaksudnya. Lemah lembut artinya walaupun kita terapkan prinsip kita, tapi tetap dengan kelemah lembutan. Daripada kita mengatakan dengan teriak-teriak misalnya dan marah-marah tanpa sebab, kalau ada sebabnya beda. Tanpa sebab semuanya instruksi harus dengan marah dan keras, ya. Maka kita alihkan kepada yang lemah lembut, ya. Dalam arti kata misalnya orang mengatakan, "Saya tidak mau kau begini dan begitu," daripada dia gunakan itu. Misalnya dia gunakan bahasa yang sama tujuannya, tapi bahasanya berbeda misalnya. Kalau melakukan yang ini jauh lebih baik. Pada saatnya sama saja kita minta untuk meninggalkan satu perbuatan, contoh saja. Maka penempatan lemah lembut pada tempatnya. Jadi ini bukan lemah maksudnya ya. Ada orang salah faham, dia lemah. Apa saja bahkan diatur oleh anaknya, itu keliru. Bukan lemah lembut namanya itu, keliru. Dan pada saya bilang ya, salah satu bukti berhasilnya orang tua dalam mendidik anak, kalau anaknya tumbuh besar persis seperti orang tuanya. Yang kita sayangkan ini, sering yang berhasil para penjahat-penjahat. Ayah ibunya maling, diajar anaknya maling, maling juga anaknya. Dan berhasil orang tuanya. Penipu anaknya diajar nipu. Pengemis, diajar anaknya pengemis, ini semua negatif, tidak boleh. Tapi yang unik, justru orang-orang yang sukses, gitu kan? Dia berhasil menjadi seorang tokoh masyarakat, misalnya dia berhasil menjadi seorang pengusaha yang berhasil, dia menjadi seorang siapalah yang berprestasi. Ini semestinya dia jadikan anak-anaknya seperti lebih tidak. Maka ini keliru sekali. Seakan-akan dia belajar agama untuk dirinya sendiri. Seakan-akan dia sukses hanya untuk dirinya sendiri. Dan dia wariskan kepada anak-anaknya. Wariskan kepribadian-kepribadian itu. Juga Aisyah berkata Rana dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Inna Allah rafiqun yuhibbul rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-'umf wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Sesungguhnya Allah maha lembut, maha lemah lembut. Dia mencintai kelembutan dan dia memberi karena sikap lemah lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada sikap keras serta sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya. Jadi maksudnya hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyukai kelemah lembutan. Tapi ingat ya, lemah lembut bukan lemah berarti. Berarti kata lemah negatif. Lemah lembut artinya tadi menggunakan kosakata, sikap, akhlak yang tepat pada tempatnya. Sehingga dia tegas di satu sisi, di sisi lain juga dikemas tegas itu dengan kelemah lembutan. Nabi alaihissalam tegas pada para ummahatil mukminin, tapi beliau bukan keras. Tegas itu waktu Nabi SAW temukan ada sesuatu yang mengganjal di rumah Aisyah, langsung Nabi SAW sampaikan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dengan intonasi suara yang baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi nasihat kepada para pendidik dan orang tua cara mendidik anak pada usia prasekolah. Dia berkata, ajaklah anakmu bermain umur 7 tahun, didiklah umur 7 tahun, dan dampingilah dalam hidup umur 7 tahun. Artinya, bersikap lemah lembut dan ajaklah bermain sebagaimana Nabi bersikap lemah lembut dan bermain dengan anak-anaknya Fatimah. Maka Umar menyuruh radhiyallahu anhu para pendidik mempergauli anak dengan baik dan lemah lembut ketika berusia 7 tahun, karena pada usia itu anak mengalami perubahan dan perkembangan tubuh, inteligensi, emosional, dan daya nalar. Pendidik harus mengajari anaknya cara berbicara, cara berjalan, bagaimana bermain dan berolahraga, dan mendidik hidup serius dan bersungguh-sungguh, bukan hidup yang penuh dengan musik dan nyanyian serta yang lainnya. Jadi bisa juga bermakna kalimat Umar bin Khattab ini dengan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, didik anakku dengan 7 kali 3 tahun ya. 7 tahun pertama dengan lemah lembut, 7 tahun kedua dengan ketegasan, dan 7 tahun ketiga dengan dampingan atau musyawarah. Sehingga di umur 7 tahun pertama semuanya dengan kelemah lembutan. Walaupun anak itu sampai naik ke atas pohon dan berbahaya misalnya, daripada kita marahin, kamu nakal sekali, kamu naik ke pohon gini-gini marah-marah, maka dia tambah takut. Bisa ada dua risiko, kejiwaannya terganggu. Yang perlu kena takut dia bisa jatuh dari pohon. Tapi bisa kita gunakan retorika yang mirip dengan itu, sedang menghardik tapi dengan cara yang baik. Oh, anaknya ayah atau anak ibu pintar naik pohon, pasti pintar juga turun. Coba turun ya, bantu dengan wadah apa. Setelah turun, kita jelaskan bahayanya. Bayangkan nak kalau jatuh dari situ, kepala bisa pecah, ya, kaki bisa patah, bisa luka, dan segala macam. Kita jelaskan efek-efeknya. Maka itu lebih mendidik sebenarnya sama. Tujuannya sedang memarahi, tapi memarahi dengan metode yang tepat. Itu pertama di 7 tahun pertama. Di 7 tahun kedua, prinsip. Prinsip itu tegas. Ini boleh, ini nggak boleh. Ya. Jadi orang tua yang sukses itu teman-teman, kalau dia jalan, anaknya sukses seperti dia karena ketegasan yang ditetapkan. ini boleh, ini tidak boleh. Jadi orang tua selalu jadi pegangan buat dia. Jadi tepatnya di SD sampai masuk ke fase SMA ya. Mendekati SMA atau kelas 3 SMP kalau kita sekarang 7-14 tahun. Dan disinilah kita tenangkan, boleh atau tidak boleh. Dan 7 tahun kedua, 14-21 didampingi atau diajak bermusyawarah dengan tujuan supaya dia terbiasa memberikan pendapatnya. Jangan selalu olok-olok anak-anak, teman-teman sekalian. Ya ini kalah sama kakaknya, ya ini begini, ya itu begitu saja. Itu tidak baik dalam pendidikan, karena menjatuhkan jiwanya. Ya. Kadang-kadang istri saya pernah bicara lagi sama anak saya, kan jangan buat dia merasa bersalah masih kecil, gitu. Enggak. Rangkul dia, buat dia merasa bahwasanya perbuatannya itu memang salah, tapi tidak ada sesuatu hukuman yang harus dia dapatkan, sementara dia tidak tahu kalau itu kesalahan. Kata beliau lemah lembut bukan berarti memanjakan anak. Perhatikan di sini, karena kalau manja berlebihan juga berbahaya. Apa saja yang anak minta dikasih walaupun salah, bahkan kadang-kadang orang tuanya diatur oleh anaknya keliru. Karena sikap itu akan merusak masa depan anak. Akan merusak masa depan anak baik dari sisi psikologi maupun kepribadian. Oleh karena itu memanjakan anak memberikan pengaruh buruk dan dampak negatif bagi pribadi dan tingkah laku anak itu. Artinya semuanya diminta dikasih, enggak. Pada saatnya bilang tidak boleh, nah, karena itu tidak mengingat begitu, jelaskan. Dan ingat ya, biasanya di fase anak-anak umur-umur ini antara 7 tahun 3 sampai 7 tahun, kadang-kadang 7 tahun sampai 14 tahun, umumnya di umur 14 tahun ini selalu bertanya, kenapa ibu, kenapa ayah, jangan marah. Ini mau pergi mall, udah gak boleh lah. Kenapa gak boleh? Sering tanya. Gak apa-apa jawab. Karena kita tidak mungkin ke mall setiap saat, setiap hari misalnya. Karena disitu dikeluarkan uang, berikan penjelasan. Karena kapan kita tidak jelaskan, lalu dia ngobrol sama adiknya atau kakaknya, lalu mereka menerka-nerka, biasanya keluar. Ibu pelitnya, ayah pelitnya. Padahal sebenarnya terkahan mereka. Karena kita gak berikan penjelasan. Berikan penjelasan, insya Allah akan aman. Saya tahu anak-anak saya sekolah tentang itu, kalau kecil, mana nanya, mau pergi ke sini? Gak boleh, nah. Kenapa? Saya awalnya bertanya, kenapa anak ini kok nanya ya? Berarti dia butuh jawaban, maka saya jawab. Karena sekarang kalau saya mau ke masjid, ikut ya, bagi ikut ya. Jangan ikut, nah. Saya bilang gitu. Karena kadang-kadang kalau saya mau ke masjid, ada ta'lim, anak-anak saya gak bawa. Karena kalau masih kecil, kadang-kadang dia butuh perhatian khusus gitu kan. Kenapa bagi gak boleh ikut? Karena bagi mau ta'lim. Kalau lagi taklim, nanti kalau kalian butuh kamar mandi, ya berarti harus berhentikan pengajian. Kalau butuh sesuatu, maka mungkin harus diberhentikan pengajian dan mengganggu orang lain. Ada saatnya nanti kalau umur kalian sudah lebih besar, lebih dewasa, karena berarti ajak. Oh iya, sudah. Yang penting mudah, berarti diberikan jawaban. Insya Allah mereka paham. Cuma jangan tersinggung dengan pertanyaan kenapanya, karena memang mereka mau tahu itu. Kenapa ibu hari ini masak ini, kenapa itu, tanya jelas ya. Kenapa masak ini, kenapa harus pakai baju itu. Kadang-kadang bahkan mereka sensitif sampai warna pakaian, kenapa kita pilih, kenapa pakai sendal itu, kenapa pakai sepatu itu. Karena dia mau tahu semua. Kalau bukan kita yang jelasin, dia akan dapat dari orang lain dan berbahaya. Belum tentu positif. Ya. Orang harus bersikap tegas dan objektif dalam bersikap lemah lembut kepada anak. Perhatikan menggabungkan antara ini ya. Tegas, tegas itu bukan keras, beda. Keras itu marah-marah, segala macam, lisannya gak baik, matanya melotot, itu keras. Tidak boleh dalam Islam, bukan sih orang mukmin. Tapi tegas boleh, ini boleh, ini gak boleh. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Saya suka ini, saya tidak suka itu. Ya. Itu namanya tegas. Jadi kata beliau, orang harus bersikap tegas dan objektif. Betul-betul apa adanya disampaikan, dijelaskan bahwa itu benar. Dalam bersikap lemah lembut kepada anak, harus bersikap seimbang dan penuh kontrol dalam bertindak. Ada beberapa faktor mengapa orang tua memanjakan anak. Yang pertama, sudah lama merindukan kehadiran anak. Karena penantian dan keinginan yang cukup lama akan kelahiran anak membuat orang tua berlebihan dalam mencintai anak. Boleh mencintai, boleh memberikan segala kebutuhannya, tapi kasus yang dimaksud memanjakan ini, gak ada apapun yang anaknya minta ditolak. Dan ada saatnya kita tolak untuk memberikan penjelasan kepada dia, kalau ada yang boleh, ada yang gak boleh. Kalau dimaksud manja di sini adalah kita sayangi dia, ya, perhatian sama dia, itu boleh dalam Islam. Tapi kalau semua kemauannya diikutkan, termasuk saya, berapa kali ulang itu hari ya, jangan pernah kasih pilihan anak kepada sesuatu yang memang kita sebagai orang tua harus mengaturnya, termasuk masalah warna pakaian, jenis makanan, pergaulan, sekolahnya, semua kita yang atur sebagai orang tua. Tidak masuk akal seorang laki-laki umur 35 tahun, istri yang 30 tahun, nanya anaknya 7 tahun mau sekolah di mana, nak? Tidak nyambung. Apa yang mereka pahami tentang sekolah itu? Kurikulum dia tidak ngerti, pembiayaan dia tidak ngerti, jalan dari rumah dia tidak ngerti. Akhirnya kadang-kadang orang tua karena salah dalam memanjakan si anaknya pilih sekolah jauh, kemudian dia terpaksa dari pagi-pagi keluar antar anaknya. Karena dekat rumahnya ada rumah, ada sekolah tinggal jalan kaki. Kenapa harus ikuti anak-anak? Saya juga pernah bilang, dalam bab duha kepada orang tua itu bahaya sekali. Kalau kita biasakan tanya anak, nak, kau mau makan apa? Mau minum apa? Mau pakai baju apa? Sekarang ibu bilang, nak, besok mau makan apa? Niatnya baik, mau memanjakan anak. Tapi, bisa dia bilang ayam goreng ibu. Besok ibu gak masak ayam goreng. Dia akan tanya, mana ayam gorengnya ibu? Ah ibu ini kok buat masakan saya? Kalimat ah bisa berubah. Sudah, kita orang tua sudah tahu. Suami istri diskusi. Istri tanya suaminya, besok mau makan apa? Siapa namanya ayam goreng, sup, misalnya, dan selesai. Sudah dihidangkan. Anak-anak tidak tahu, enak makan, waktunya makan. Mereka dibiasakan buka tujuh saji sudah ada makanan. Ya Allah aja bismillah, tangan kanan ya, makan. Ibu hari ini masakin ya? Ya Alhamdulillah, ini rezeki kita hari ini. Jangan biasakan tanya mereka mau makan apa, biarkan aja. Anak-anak yang berhasil diri oleh orang tuanya, itu sampai setelah menikah pun masih sering telepon orang tuanya. Ibu bagaimana, menurut ayah bagaimana. Orang tuanya dihormati terus. Karena orang tuanya biasa mendidik dengan itu. Sehingga pada saat rumah tangga itu ada masalah, orang tuanya bilang, dengarkan suamimu. Hah, selesai. Dia dengar orang tuanya. Bisa. Maka itu poin-poin dasar yang harus kita bangun di atas. Anak-anak, semua sekali kita kasih pilihan, dia gak ngerti, dia cuma dengar temannya. Pernah anak saya pergi pulang sekolah, masih TK. Minta ini, minta itu sama istri saya. Terus ditanya, dibilang sama saya, anak yang minta itu. Saya tanya, kenapa, nak? Karena temanku si Fulan bilang begitu. Kalau pulang, lo mungkin gak bisa. Itu anak saya namanya Wes, yang katakan, Wes harus dengar apa yang tidak mungkin. Bukan dengar temannya. Ini yang terbaik harus saya jelaskan. Alhamdulillah dia bisa faham. Dan saking mungkin secara kejiwaan juga ada pengaruh itu. Walaupun tentu ada kekurangan pasti, orang pasti ada kekurangan. Tapi dia bisa sampai di sekolahnya, kalau disampaikan oleh gurunya, dia mengatakan tidak, berarti aku ngomong begini. Gurunya pun dibantah sama dia. Dianggap ayahnya sudah ngomong, gak mungkin salah gitu ya. Tapi akhirnya saya juga cepat luruskan kalau memang ada sesuatu peraturan sekolah apa saja gitu kan yang harus dia patuhi. Kemudian yang kedua, memanjakan anak laki-laki karena selama ini hanya memiliki anak perempuan atau sebaliknya, ini faktor-faktor sebab-sebab orang kadang-kadang berlebihan dalam memanjakannya. Sudah terlalu lama gak punya anak, terus hamil punya anak, akhirnya melampiaskan semuanya pada anak tersebut tanpa ada kontrol sehingga akhirnya apa saja diberikan. Atau sudah terlalu lama menginginkan anak laki-laki karena selama ini anak perempuan, lalu lahirlah setelah sekian tahun menikah anak laki-laki. Juga poin ketiga, setelah anak lama menderita sakit parah, hampir meninggal, lalu kemudian sembuh. Kemudian juga yang keempat, salah satu dari kedua orang tua, anak meninggal dunia. Sehingga akhirnya dia merasa si istri ini, suami sudah meninggal, atau suami ini merasa istri yang meninggal, maka akhirnya pelampiasannya kepada anak. Yang kelima adalah anak cukup besar di bawah pengasuhan kakek dari salah satu orang tua. Ya. Ini biasanya kakek sama nenek dia lebih sayang sama cucu. Ya. Kita sebagai orang tua larang makan ini, begitu sampai rumah neneknya dikasih semua. Makanya anak-anak kita bisa bertanya, mau nginep mana nenek? Kakek lebih suka, karena dimanja betul gitu kan. Padahal sebenarnya manja ini harus pada tempatnya. Tentu saja kalau kakek nenek ini sudah berhasil mendidik kita dengan baik, maka itu dia bisa terapkan pada anak-anak. Biasanya ini kalau tidak ketemu tentang konsep pendidikan. Ya kita sekarang kan baru sekarang membedah tentang masalah pendidikan dalam Islam. Mungkin banyak hal yang dulu kita temukan tidak seperti itu. Kan? Jadi kita baru menerapkan. Nah ini kadang-kadang perbedaan pola pendidikan kita dengan orang tua kita kepada anak-anak. sampai saya juga terjadi itu. Kata beliau, Islam memberi peringatan sangat keras agar orang tua tidak memanjakan anak dan hendaknya secara bertahap dan pelan-pelan dalam mengarahkan dan mendidik anak. Dan jika anak melakukan kesalahan, maka orang tua harus cepat mengingatkan dengan lembut, argumentasi yang bagus dan penuh persuasif sesuai dengan usia anak. Karena apabila anak melakukan pelanggaran, boleh menghardiknya namun tidak di depan teman-temannya atau orang banyak. Atau bila terpaksa mengingatkan di depan saudara-saudara atau teman-temannya, hendaklah dengan cara membuat perumpamaan atau dengan cara membuat sindiran seakan nasihat untuk semuanya, sehingga nasihat tersebut tidak berbalik menjadi keburukan. Jadi ini kalau ada orang rame-rame ya, tapi kalau sendirian bagus. Saya kalau misalnya menghadapi anak-anak, ada di antara anak yang memang butuh secara khusus nasihat, maka saya ajak jalan berdua. Kemudian saya ngobrol, mampir di satu tempat, saya ngobrol baik-baik. Jadi seperti sebagai seorang teman, ya. Maka mereka merasa tidak pernah takut negatif ya. Mereka merasa ayah itu ada saatnya menjadi penaung, ada saatnya menjadi ayah, ada saatnya menjadi sahabat. Ya. Jadi pada saat itu mereka kalau mau cerita sesuatu, mereka tinggal cerita saja. Ada begini dan begitu misalnya. Maka saya arahkan dengan cara yang baik. Contoh, tadi kalau kita mau bicara empat mata itu lebih baik. Tapi kalau di depan umum, dia lakukan kesalahan kita mau ingatkan, maka belikan perumpamaan saja. Insya Allah mudah-mudahan dia sudah bisa paham masalah ini. Masuk ke masalah subjudul mendidik, membimbing, dan mengarahkan. Setelah anak melalui masa menyusui, pada fase ini orang tua harus memberi pengarahan, bimbingan, dan pendidikan kepada anak secara maksimum dan sempurna. Baik berbentuk perintah maupun larangan, atau baik dalam bentuk motivasi maupun sanksi, atau bisa dalam bentuk ajakan kepada kebaikan maupun peringatan dari perbuatan tercela. Setelah masa menyusui usai, orang tua harus menanamkan berbagai akhlak dan etika kepada anak sebelum tercemari berbagai tingkah laku dan akhlak yang tercela dan rusak. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah hingga dia fasih berbicara. Kedua orang tuanya lah yang mengubahnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis Bukhari nomor 4775 dan Imam Muslim 2658. Artinya fitrahnya anak itu dalam keadaan baik, mengenal Tuhannya, mudah menerima masalah agama. Nanti lingkungannya orang tuanya mengubahnya. Kalau Yahudi menjadi Yahudi, Nasrani menjadi Nasrani, Majusi menjadi Majusi. Anak terlahir dalam keadaan putih bersih dan selanjutnya kondisi anak sangat tergantung kepada pendidikan, pengarahan, dan bimbingan orang tua. Apalagi masa usia kanak-kanak merupakan masa bagi anak memiliki kemampuan yang sangat besar dalam menghafal dan meniru. Dan masa ini adalah masa cinta bermain bagi anak. Jadi memang bermain itu adalah masanya mereka. Nanti ada saatnya di mana mereka tidak bermain lagi. Masa kanak-kanak, mereka lalu dengan bermain-main, bercanda. Boleh masuk masa remaja, beda lagi. Boleh masuk masa dewasa, beda lagi. Ya. Saya kadang-kadang bercanda sama anak-anak saya yang sudah cukup besar. Pas lagi lewat di satu tempat, ada tempat mainan. Dulu waktu kecil mereka selalu minta di sana. Maka saya bilang, ayo sekarang masuk situ. Mereka tersenyum, enggaklah abadi, kan kita sekarang sudah besar. Berarti ada fase, oh ternyata mereka tahu yang sudah itu. Kan dulu waktu kecil suka itu, ya itu kan dulu. Ada tahapnya. Berarti sekarang sudah berbeda lagi. Kadang-kadang juga kalau kita, dia masih umur tertentu, kita tanya pesan apa, atau kita memberikan sesuatu, kalau pas lagi ya, mau beli makanan misalnya, walaupun yang sering saya terapkan adalah saya tidak kasih pilihan. Tapi kalau misalnya pun ada orang menanyakan itu, maka biasanya mereka berbeda permintaannya pada saat masih kanak-kanak dan berbeda pada saat sudah dewasa. Masih kanak-kanak seringnya suka yang manis-manisan, kalau sudah dewasa mungkin sudah berbeda, mungkin dia sudah punya pilihan yang gurih dan seterusnya. Kata beliau, hendaklah para pendidik memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin sesuai pengarahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ajarilah anakmu berbagai nilai kebaikan, dan di antara kebaikan adalah mengarahkan anak agar menghafal Al-Qur'an, As-Sunnah, dan masalah fikih dan berbagai pendapat para ulama. Orang tua harus membuat permainan anak yang bagus dan mendidik serta mengembangkan daya nalar dan kreativitas anak. Terutama kemampuan untuk meniru dan menghafal harus diberdayakan semaksimal mungkin. yang tadi saya bilang ya, sibukkan terus, sibukkan dengan program-program, terutama kalau sudah masuk di SD pun sudah bisa, SD, SMP, SMA ini masa di mana mereka mau tahu semua, terutama SMP, SMA. Jadi tanamkan di situ program-program yang padat supaya mereka jadwalnya padat dalam keseharian. Tidak usah bilang nanti anak saya capek, insya Allah dia perlu capek, dia istirahat. Karena kalau kita tidak berdayakan pulang sekolah hanya pagi sampai siang, setelah itu kita lepaskan, maka sepanjang hidupnya malam sampai malam pakai bermain saja. Nah, ini keliru, ya. Harus kita padatkan. Karena permainan itu tidak harus selamanya lempar batu atau apa saja. Tidak selamanya itu. Permainan itu bisa saja dengan pendidikan, baca buku, sehingga dia bisa variasi dari buku ini ke buku ini. Itu juga seperti jenis permainan sebenarnya, tapi manfaatnya ada. Orang tua juga harus mampu menjadikan sejarah dan kisah-kisah Islami sebagai media pendidikan bagi anak yang harus diselesaikan dengan umur dan kondisi serta daya pikir anak. Dan pendidik harus menghindari penyajian cerita yang tidak sesuai dengan kondisi umur dan daya pikir serta kepribadian anak, sehingga anak akan tumbuh secara sempurna dan alami, baik dari sisi intelijensi, fisik, sosiologi, perilaku maupun keagamaan. Maksudnya, anak-anak ada saatnya bacaan bukunya. Sekarang kan alhamdulillah sangat banyak buku tentang agama, buku tentang pendidikan, atau serial sahabat, tentang serial para nabi yang bisa didongengkan sebelum tidur, diceritakan sebelum tidur. Atau kita memang kurikulumkan, hari ini kita bahas tentang Nabi Adam ya, besok kita bahas tentang Nabi Idris, besok kita bahas tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Syuaib dan seterusnya. Terus kita bahas kepada mereka, nanti kita ulangi lagi kisah para sahabat, ambil pelajaran ya. Kalau umur fase SD, biasanya kita cuma menceritakan. Tapi kalau umur SMP, SMA, kembangkan dengan menanyakan pelajaran apa yang bisa kamu ambil. Biarkan dia simpulkan. Tadi Nabi Adam apa ceritanya, biar dia simpulkan. Nabi Idris apa ceritanya. Kalau itu jangan ditanyakan ke anak SD, tapi ditanyakan kepada anak SMP, SMA. Fase di mana memang mereka sudah coba mengembangkan kreativitas mereka. Bila anak terbiasa dengan etika, akhlak dan nilai-nilai baik sejak masa kecil, maka dia akan tumbuh besar dan akrab dengan nilai dan kebiasaan mulia dan baik, sehingga anak akan dengan mudah diarahkan dan dididik kepada kebaikan dan kemuliaan, sehingga masa tua tinggal menikmati hasilnya. Karena masa tua terbiasa dengan kondisi di masa kecil. Tadi saya bilang, apa yang kita lakukan di masa kecil, maka itulah yang akan dipetik nanti hasilnya. Ya. Saya sudah sering bahasakan, pada saat saya ceramah seperti ini, semoga Allah SWT ikhlaskan niat, orang tua saya paling paham. Apapun yang saya lakukan dari kebaikan-kebaikan, maka orang tua paham. Ada perbedaan antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk ya. Kalau perbuatan baik, orang tua kita didik atau tidak didik kita, kalau kita lakukan, kita akan panen pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalian akan mendapatkan seluruh hasil dari amal perbuatan kalian dan anak kalian hasil dari kalian, dalam kebaikan. Tapi kalau dalam keburukan, kalau orang tua penyebab keburukan itu, dia yang ajarkan anaknya pacaran bebas, dia yang ajarkan minuman keras, dia yang ajarkan keburukan, dia sengaja hidupkan minuman bebas, dia panen dosanya anaknya. Tapi kalau orang tuanya dia anaknya salah, dia sudah nasihatin, tapi anaknya tetap melanggar, dia tidak dapat dosa. Beda dengan pahala. Kalau pahala semua kebaikan, orang tua kita panen. Maka harus kita pikir bagaimana anak-anak kita yang Allah amanahkan itu menjadi aset amal jariah buat kita. Aset amal jariah. Bagaimana mereka sholat, mereka puasa, dan kita panen pahala di situ. Dikatakan para ulama sebelumnya, pemerhati pendidikan anak mengatakan anak tumbuh besar dengan kebiasaan yang telah dibiasakan oleh kedua orang tuanya. Penyair juga ada yang mengatakan, bila masih berupa ranting-ranting, maka kamu akan mudah meluruskan, dan bila sudah berupa kayu, maka kamu tidak mudah, atau maka tidak mudah diluruskan. Ya, kalau pohon masih lembut batangnya, kita masih bisa luruskan. Bahkan kita bisa ikat, bisa ditaruh kayu supaya dia tumbuh lurus. Tapi kalau sudah jadi pohon yang keras, sudah susah. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin bisa luruskan, sudah susah. Nah, seperti itu kurang lebih pendidikan anak. Di masa dia mereka masih lentur, biasa bahasa lainnya labil, disitulah kita mengisi mereka dengan kebaikan-kebaikan sehingga mereka lurus. Ada kalanya kita cuma pegang, ada kalanya kita mengikatnya sehingga dia bisa lurus. Seperti itulah. Manhaj Islam mengajarkan kepada setiap orang tua agar mendidik anak dengan penuh kasih sayang, lemah lembut dan pergaulan yang baik. Dan Islam memberi peringatan keras agar tidak teledor dan menyia-nyiakan amanah serta menipu dalam masalah tanggung jawab dalam pendidikan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muruukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayat. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, di dalam surah Al-Anfal ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahuinya. Dan amanah yang paling besar adalah anak. Karena Allah SWT tidak buat kita laki-laki punya sperma lalu dituangkan ke rahim yang suci karena yang menikah, ya, wanita yang baik-baik, lalu kemudian wanita itu hamil dan ibu akhirnya menerima sperma dan hamil, keluarlah anak tersebut sebagai amanah. Padahal sekitar lahir kemudian dibiarkan saja, namun jawab tidak ada di sini. Juga dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaina malaikatun ghilazun shidadun la ya'sulullaha ma amara wa yafaluna ma yufarun. Hai orang-orang beriman, perihalkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia, maksudnya dirinya besar Allah, dia perintahkan kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Di sini Allah SWT menyuruh kita menyelamatkan istri dan anak dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan pendidikan yang benar. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap anak lahir di atas fitrah akidah tauhid atau mengisahkan Allah dan condong kepada ketauhidan, condong mengenal Allah. Bahkan jiwa anak secara otomatis berfitrah mengenal penciptanya yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Tidak menyekutukannya, yang dia besar kata ganti Allah, dan tidak menyembah selainnya, yang dia juga besar kata ganti Allah. Akan tetapi lingkungannya yang mengubah anak dan menyelewengkannya dari fitrah yang asli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrati fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a wa fi riwayah hal takunu tajdabunaha." Tidaklah seorang anak terlahir melainkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang mengubahnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seperti hewan yang melahirkan anak hewan yang sempurna anggota badannya. Apakah kalian mendapatkannya melahirkan turunan yang terpotong anggota badannya? Dalam riwayat hingga kalianlah yang menjadikannya terpotong anggota badannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1358 juga diulangi di 6599. Imam Muslim juga sebutkan di dua hadis atau dua hadis di nomor 2658 dan 2659. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya anak lahir ya, tergantung daripada orang tuanya seperti lembaran putih dia ingin isi apa. Bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya mirip dengan hewan yang lahir, nanti orang tuanya yang melatih dia untuk terbiasa dengan kebiasaan apa yang harus dia lakukan. Juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati wal imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyyati wa rajul ra'in fi ahli wa mas'ulun ar-ra'iyyati wal mar'atu ra'iyyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun ar-ra'iyyati wa kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan diminta tanggungjawab atas kepemimpinannya, maksudnya pemimpin negara. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan diminta tanggungjawab atas kepemimpinannya, maksudnya harta dan anak-anak suaminya, dia bertanggungjawab dengan itu. Pembantu adalah pemimpin dalam harta benda majikannya dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 2 halaman 317, jilid 13 halaman 100, Imam Muslim nomor 1829. Jadi ini menjelaskan kepada kita tentang adanya tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Ya. Tadi kan di sini secara global suami bertanggung jawab. Misalnya tempat tinggalnya, makannya, minumnya, ini semua tanggung jawab orang tua. Suami ya. Kemudian suami istri juga begitu, dia tanggung jawab penutupan auratnya, makanannya, ya, pergaulannya, dia tanggung jawab semua. Tetapi untuk perempuan secara khusus, dia akan lebih banyak waktu di rumah dengan anak. Makanya dalam hadis dikatakan, dan setiap istri atau perempuan bertanggung jawab terhadap rumah dan anak-anak suaminya. Ya, jadi kalau ada ibu yang mengatakan, ini saya didik sendiri ini anak nih, memang prioritas waktu sama ibu. Suami tugasnya siapin fasilitas. Tapi suami juga kalau ada waktu, dia akan luangkan waktu untuk mendidik, gitu kan. Tapi kalau ibu berharap suaminya duduk di rumah juga didik anak sama dengan ibu, itu tidak mungkin. Maka siapa yang bertugas mencari nafkah? Makanya dalam hadis disebutkan justru sebutan anak-anak dan harta di rumah itu tanggung jawab istri. Juga dalam riwayat lain, Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو باشر لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Tidak ada seorang hamba yang diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin sesuatu yang dipimpinnya. Ya, baik tadi pemimpin negara terhadap masyarakatnya, suami terhadap keluarganya, istri terhadap harta dan anak suaminya, kemudian budak terhadap harta majikannya, kecuali akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Ya. Saya ulangi, tidak ada seorang hamba yang diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin sesuatu yang dipimpinnya, lalu dia meninggal pada hari dia meninggal dalam keadaan menipu sesuatu yang dipimpinnya, kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari jadi 13 halaman 112 113 Imam Muslim nomor 3. Saya baca dulu sedikit ini sampai selesai subjudulnya. Dalam riwayat lain, tidak tulus dalam menaruhkan tanggung jawabnya maka tidak akan mendapatkan aroma surga. Semua kita bertanggung jawab sebagaimana hadis sebelumnya tadi. Periharalah anakmu sejak usia dini agar tidak menjadi mangsa syaitan serta tersesat dan jauh dari kebenaran. Maka didiklah di atas tauhid dan ajarilah kalimat tauhid hingga tertanam dengan baik sebagai pengisahan kepada Allah. Jadi selalu kalau marahin Allah larang, ya. Jangan bilang ayah atau ibu yang marah, ya. Tapi Allah larang, Allah haramkan, Rasulullah melarangnya. Serta didiklah cinta kepada Allah dan Rasulnya hingga dia lebih mencintai Allah Rasulnya daripada mencintai dirinya sendiri. Nabi SAW bersabda, bukalah anakmu ketika lahir dengan kalimat La ilaha illallah dan ajari ketika hendak mati dengan La ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman di nomor 8649 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Artinya biasakan selalu pengenalan tauhid. Ya, saya coba terangkan sama anak-anak begitu, Masya Allah hasilnya bagus. Allah larang, Allah murka, ya, tak boleh. Ini masuk surga, masuk neraka. Ya, sampai ada di antara anak saya itu kalau disebut sama sensei, nanti masuk neraka loh, nangis dia. Mungkin kena seringnya dengan neraka, padahal belum pernah lihat. Karena fitrahnya mereka masih bisa menerima itu. Kalau bohong nanti masuk neraka, kalau begini masuk neraka. Jadi dia ketakutan sendiri. Itu positif, sudah takut dengan neraka, berarti takut sama Allah. Karena takut dengan apa yang Allah ancamkan, berarti takut dengan Allah. Rindu dengan surga, berterindu dengan rahmat Allah. Dianjurkan ketika anak belajar bicara, sesuatu yang pertama kali diajarkan kalimat La ilaha illallah. Fasihkan itu dengan terjemahannya. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, bila anak dilatih ketika awal bicara dengan kalimat La ilaha illallah, maka hendaknya pengetahuan pertama yang didengar adalah tentang mengenal Allah, mentauhidkannya, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Dia melihat dan mendengarkan hambanya, serta dia Allah bersama hambanya di mana saja dia berada. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, agar ketika anak dipanggil dengan nama tersebut, dia mengerti wawasan dan faham bahwa dia adalah hamba Allah dan zat yang maha mengasih, serta dia adalah pemelihara dan penjaganya. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada anak-anak dari Bani Hashim ketika mulai bisa berbicara ayat ini sebanyak 7 kali. Jadi dihafal ya, surah Isra ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul hamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Jadi kalau kita anak-anak masih belum baru bisa bicara, belum bisa bahasa Arab, belum bisa baca ayat, kita bisa bahasa Indonesia kan untuk terjemahannya. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak membutuhkan penolong untuk menjaganya dari kehinaan, dan agungkanlah dia Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Ini paragraf-paragraf yang terakhir. Wahai saudaraku seiman, wajib bagimu mengajarkan kepada anakmu nilai tauhid. Ajarilah anakmu untuk mengucapkan Tuhanku adalah Allah dan yang menciptakanku dan menciptakan semua makhluk dan semua makhluk menciptakan semua manusia dan semua makhluk serta menciptakan siang, malam, matahari dan bulan. Dialah yang menurunkan hujan dari langit. Maka ajarilah hikmah dan tujuan kenapa Allah menciptakan makhluk. Ketahuilah tujuan penciptaan makhluk tidak lain untuk beribadah kepada Allah dan mentaatinya serta mentauhidkannya, mengisahkan Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Dhariyat ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Dan sungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat pokok. Tanamkan selalu itu kepada anak-anak dan diri kita. Paragraf terakhir, ajarkanlah kepada anak bahwa agama yang paling benar adalah Islam, karena Islam merupakan agama untuk mentauhidkan Allah, mentaatinya Allah sudah tidak menyelisih perintahnya. Dan prinsip Islam dibangun di atas dasar kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah yang diutus kepada seluruh manusia untuk mengajarkan Islam kepada mereka dan mengajak kepada ibadah dan tauhid kepada Allah serta meninggalkan seluruh sesembahan selainnya. Sampai sini bahasan kita insya Allah. Habis akan datang kita akan lanjutkan insya Allah dengan sama masih penekanan pengajaran tentang pokok-pokok agama kepada anak-anak. Baik, itu saja. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.